sayang, apa kabar? Selamat berjumpa lagi dalam program Gerak dan Lagu Anak Ceria. Kali ini, kita akan melakukan gerak dan lagu dengan judul Pesawat. Nah, apakah kalian sudah siap melakukan gerak dan lagu bersama? Siap semangat ya! Berdiri Bagaimana anak-anak? Senang kan? Ayo, kita semangat! Dengan semangat ceria mengikuti gerak dan lagu ini, badan kalian akan menjadi sehat dan kuat. Nah anak-anak manis, sampai jumpa di program gerak dan lagu lainnya, produksi Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tetap sehat dan ceria!